terang menerangi alam maya cerah ceria dunia ini. Embun pagi menyejuk awan dini. Hai remaja, bangunkanlah jiwamu segera. Masa depanmu untuk generasi terpuji. Langkah maju temukan berkarya dan berjasa. Isi jiwa sesama manusia. Secerah mentari pagi sinarnya datang. Nama bangsa masyhur di penjuru dunia. Bangkitkan jiwamu orang maja. Kalau mentari bersinar terang menerangi alam maya cerah ceria dunia ini. Pagi menyejuk awan dini. Hai remaja, bangunkanlah jiwamu segera. Masa depanmu untuk generasi terpuji. Langkah maju temukan berkarya dan berjasa. Isi jiwa sesama manusia. Secerah mentari pagi sinarnya datang. Nama bangsa masyhur di penjuru dunia. Bangkitkan jiwamu orang maja. Masa depanmu untuk generasi terpuji. Langkah maju ke muka berkarya dan berjasa.